meski sepinya kalbu, kini ku coba berlagu, aku pun tak merasa ragu, dan hatiku pun kian merindu sederhananya dirimu. Seselimut hati darimu, kan ku dekap dalam tidurku, ku tulis dalam diary ini sebuah kenangan pagi yang cerah, hari yang indah. Kaulah dewi asmaraku yang kini ku damba. Sejuta keluh dan terjan setapa, tiada lagi ada semasa diri ini masih berada dalam cetak diri. Bersamamu, oh, dengan kasih sayang,